فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن للمجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون قال بدين أعزكم الله دي أن يكد 18 dan setelahnya dari surah Sajdah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا. Apakah orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah dan Rasulnya, benarkan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, apakah sama mereka-mereka ini dengan orang-orang kafir, kafir terhadap Allah dan Rasulnya dan mendustakan hari kiamat? Kata Allah subhanahu wa ta'ala menjawabnya, La yastawun, tidak akan sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sama tentunya disamakan, yang tidak sama tentunya tidak bisa disamakan. La haula wa la quwwata illa billah. Orang yang beriman dengan orang yang kafir disamakan, suatu yang tidak mungkin. Barakallahu alaikum. Sama seperti antara siang dan malam, tidak akan mungkin ada orang yang mengatakan sama saja. Seperti juga antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, tentunya tidak akan ada seorang pun yang akan mengatakan sama saja. Demikian juga antara panas dan dingin, tidak akan ada seorang pun yang mengatakan sama saja. Di sini Allah menegaskan, la yastawun, tidak akan sama. Tidak akan sama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amma alladhina amanu wa amilu salihati falahum jannatul mahwa nuzulam bima kanu ya'malun. Tidak samanya di mana, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, beramal saleh, melakukan ketaatan sesuai dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka balasan untuk mereka adalah surga. Amal ladina amanu wa amilu salihati walahum jannatul ma'wa, surga tempat kembali mereka, tempat bersenang-senangnya mereka. Nuzulan bimakanu ya'malun. Tempat turunnya mereka, jamuan untuk mereka, nuzulam bimakan ya'malun, karena apa yang mereka lakukan dari ketaatan dulunya di dunia. Nuzulan di sini ibaratnya orang yang datang ke satu tempat yang sudah dipersiapkan di tempat itu jamuannya, namanya nuzulan. Turun dari kendaraan dan langsung dipersilakan untuk menikmati hidangan. Selama perjalanan mereka ini capek, lelah, letih, barakallahu fikum, butuh istirahat, Barakallahu fikum, hukum untuk makanan enak, untuk kenyamanan, untuk keamanan, untuk ketenteraman. Namanya nuzulah. Ibaratnya orang yang berjalan jauh, melakukan perjalanan panjang, sehingga ketika sampai di tujuan langsung dijamu sedemikian rupa. Demikian juga orang-orang yang beriman dalam perjalanan kehidupan dunianya, tentunya dipenuhi dengan usaha kerja keras barakallahu fikum untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengenai Subhanahu wa taala, karena hanya dengan kerja keras barakallahu fikum untuk orang mendapatkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaknya berlomba orang-orang yang mau berlomba. Baik. Nuzul bi makani amalun. Ini untuk orang-orang yang beriman. Tentunya tidak akan sama. Wa amal ladina fasaqu, dan ada pun orang-orang yang fasik. Orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala dicap fasik. Baik. Mereka tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah, bahkan justru mereka melakukan kemaksiatan. Di mana tempat mereka? Baik. Fama'wahumun nar, maka tempat kembalinya mereka adalah neraka. Tempat kembalinya mereka neraka. Dari awal Allah telah menyatakan tidak sama. Tidak sama kehidupan dunia dan tidak sama kehidupan akhiratnya. Kehidupan akhiratnya yang beriman dan beramal saleh tempatnya surga yang penuh dengan kenikmatan, sementara orang yang kafir tidak taat kepada Allah dan Rasulnya tempatnya adalah neraka jahanam penuh dengan kesengsaraan dan siksaan. Kullama aradu yakhruju minha, ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka tentunya tidak betah. Karena penderitaan, karena siksaan, ketidaknyamanan yang mereka dapatkan di dalam api neraka, sehingga mereka berusaha untuk lari keluar daripadanya. Berbeda dengan orang yang menghuni sorga, karena dia mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan, ketenteraman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak mau pergi, mereka tidak mau berpindah dari sorga yang Allah telah masukkan mereka padanya, karena nikmatnya, senangnya, bahagianya, sehingga dia tidak mau pergi. Beda dengan orang yang menghuni neraka, setiap saat dia mendapatkan siksaan, mendapatkan azab, sehingga mereka berusaha untuk lari, menghindar daripadanya. Maka Allah mengisahkan kepada kita bahwa perlakuan mereka berusaha untuk lari dari azab ini, kullama aradu yakhruju fiha, setiap mereka ada usaha untuk keluar dari api neraka, dikembalikan ulang. Dan tidak akan ada jalan keluar barakallahu fikum bagi orang yang ditetapkan kekal di dalamnya. Ulama aradu an yakhruju minha u'idu fiha, dikembalikan ulang. Sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab api neraka ini yang dulunya kalian dustakan, yang dulunya dunia kalian tidak percaya, kalian tidak yakin, kalian menganggap bahwa hari kiamat itu hanya sekedar cerita-cerita saja. Baik. Maka rasakanlah apa yang dulunya kalian tidak imani, kalian tidak percaya. Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dan wa walanudzikannahum, dan kami adab mereka di dunia ini dari adabil adna, barakallahu bikum, adab, barakallahu bikum, berupa bencana, musibah, malapetaka, barakallahu bikum, di dunia ini mereka terkena wabah penyakit, mungkin kemiskinan, paceklik, dan yang lainnya, barakallahu bikum, dari penderitaan duniawiyah sebelum hari kiamat. Adapun orang yang beriman, ketika ada musibah yang menimpanya, itu adalah mukaffirat, sebagai penghapus dosa, pembersih atas maksiat dan dosa yang dia lakukan. Kata Rasulullah, hatta syauka yushakuha, sampai duri yang mengucuk jarinya atau kakinya, ini termasuk perkara yang barakallahu bikum menggugurkan dosa-dosa anak cucu Adam. Pokoknya musibah. Adapun orang-orang kafir, adab, musibah, bencana, malapetaka yang mereka dapatkan di dunia ini, ini sebagai mukaddimat saja, bukan menghapus dosa, barakallahu bikum, karena mereka tidak akan pernah bisa terhapusi dosanya kecuali dengan tobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tobatan nasuha. Dengan masuk Islam mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Ketika Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala masuk Islam dan membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyulurkan tangannya, Amr bin Al-As menarik kembali tangannya sambil mengatakan, "Ashtaritu ya Rasulullah." Aku memberi syarat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ashtaritu mada?" Kau memberi syarat apa lagi? Kata Amr bin Al-As, "Ya Rasulullah, ashtaritu ayyub faradambi." Barakallahu bikum. Nah tadi bilang Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, "Ayyub faradambi, aku masuk Islam ini ya Rasulullah, aku memberi syarat, semua dosa-dosa yang pernah aku lakukan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama ta'lam ya Amr anna al-islam yajubbu ma qablahu wa anna al-hijrata tajubbu ma qablaha?" Tidakkah engkau paham, mengerti wahai Amr, bahwa Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba sebelum dia masuk Islam. Ketika dulunya dia kafir, musyrik, mulhid, melakukan berbagai macam maksiat, ketika dia masuk Islam, maka semua yang telah lewat itu dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pemutihan, lembaran baru untuknya. Barakallahu fiik. Demikian juga hijrah akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Jadi barakallahu fiikum, untuk orang yang kafir, maka tidak akan ada penghapusan dosa atas maksiat yang mereka lakukan, bencana musibah yang mereka dapatkan di dunia ini cuma sekedar mukaddimat untuk azab yang lebih besar, lebih mengerikan nanti di hari kiamat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walanudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Perhatikan baik, akbar, adab yang biasa di dunia ini sebelum adab yang sangat besar. La'allahum yarji'un, di dunia ini ditimpa musibah-musibah mereka agar supaya mereka tobat, supaya mereka kembali. Sayangnya terlalu sedikit orang yang sadar dengan musibah yang ada. Dikiranya itu memang alami, memang sudah begitu. Tsunami itu terjadi karena terjadi patahan lempengan begini dan begitu, terjadilah tsunami. Barakallahu fikum. Yang namanya gerhana matahari ini ya karena begini-begini, adanya gunung meletus ya karena begini-begini. La haula wala quwata illa billah. Tidak dikaitkan bahwa itu Allah, Pak. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Tidak dikaitkan bahwa itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang tetap saja dengan penyimpangannya, tetap saja dengan kekufurannya. La haula wala quwata illa. Allah musta'an. Baik. Diberikannya peringatan-peringatan berupa musibah, malapetaka, bencana agar supaya mereka kembali. Dharal fasari bari wal bahri maka sabat aidin nas liudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Sama seperti ayat ini. Tujuannya agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya agar mereka tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarji'un. Cuma karena terlalu keras ini hati, barakallahu fikum. Sehingga walaupun bertubi-tubi musibah, bencana datang, dia tetap saja keras. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kalau lagi ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum." Seandainya saja ketika bencana itu datang sebagai peringatan dari kami agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik untuk mereka. Tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Akan tetapi hati mereka sudah terlalu keras. Wa zayyana lahum syaitanu ma kanu ya'malun. Dan syaitan menghiasi-hiasi amalan-amalan yang pernah mereka lakukan, bahwa itu adalah baik, itu adalah kebaikan. Allah musta'an. Jadi tidak sama ya, orang yang kafir dengan orang yang beriman, orang yang zalim fasik dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man adlamu man dzukira bi ayati rabbih tsumma arad anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapa lagi atau siapakah gerangan yang lebih zalim? Ini dari lebih zalim. Siapa lagi yang lebih zalim dari orang-orang yang disebutkan kepadanya ayat-ayat Rabb-nya? Suma'arba anha, kemudian dia berpaling daripadanya. Siapa yang lebih zalim? Tidak, inilah yang paling zalim. Disampaikan, dinasihati, diingatkan, dia berpaling, tidak mau. Inna minal mujrimina muntaqimun. Paling sombong, angkuh, tidak mau tunduk, tidak mau taat. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan mengadab orang-orang yang mujrim. Baik. Masyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, mengisahkan kembali tentang Musa alaihi wasallam. Baik. Kalimur Rahman. Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad atayna Musa al-kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i waj'alnahu hudan li bani Israil. Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam Taurat. Sebagaimana kami telah berikan kepada engkau wahai Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam Al-Qur'an ini. Baik. Fala takufi miryatin min liqa'i, maka jangan pernah engkau ragu, barakallahu fikum. Maka jangan pernah engkau ragu, di sini dikatakan fala takufi syakkin min liqa'i Musa lailatul Isra' wal Mi'raj waj'alna at-taurata hidayatan li bani Israil. Jangan pernah engkau ragu bahwa engkau telah bertemu dengan Musa alaihi salatu wasalam ketika diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. dalam Isra Mi'raj. Barakallahu fikum. Pembahasan kita kemarin masih nyambung insyaallah. Fala takun bi miryatin min liqa'i. Baik, wa ja'alnahu hudan li bani Israil, dan kami jadikan barakallahu fikum At-Taurat ini sebagai petunjuk bagi Bani Israil. Baik, mengajak mereka kepada hak dan mengajak kepada jalan yang lurus. Masya Allah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan di antara Bani Israel ini ada orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala sebagai tokoh-tokoh yang mereka dianggap menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi orang saleh, menjadi pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yahduna bi amrina, barakallahu alaikum, yang mengajak kepada ketauhidan, mengajak kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan mentaatinya. Baik. Fala takum bi miryatin min liqa'i wa ja'alna hudan li bani Israil wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun. Baik, para ulama kita mengatakan bahwa untuk mencapai imamah bid'in, barakallahu fikum, kepemimpinan di dalam agama ini harus memenuhi dua kriteria ini, as-sabr dan yang kedua adalah al-yaqin, barakallahu fikum. Sehingga mereka mengatakan bis-sabri wal-yaqin tunalul imamatu fid-din, dengan kesabaran menjalankan kebenaran dan mendakwahkannya, dan yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka orang itulah yang akan menjadi pemimpin dalam agama. Barakallahu fikum. Kesabaran dalam pengertian yang luas, barakallahu fikum. Kita ulangi, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ketika mereka bersabar mendakwahkan kebenaran ini dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang akan menjadi tokoh-tokoh penyeru kebenaran. Masya Allah. Inna rabbaka yafsilu bainahum yawmal qiyamah. Sungguhnya Rabbmu wahai Muhammad, wahai Rasul, dialah yang memutuskan perkara-perkara di antara mereka nanti di hari kiamat. Perkara yang pernah terjadi di atas muka bumi ini sehingga orang bersengketa, bertikai, bermasalah, maka diangkat ulang, disidang kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebagai hakimnya. Allah yang akan memutuskan siapa yang muhiq dan siapa yang mubtil. Siapa yang di atas al-haq dan siapa yang di atas kebatilan. Bima kanu bihi yakhtalifun, pada semua perkara yang mereka perselisihkan di dunia ini. Barakallahu fikum. Hatta perkara-perkara yang sangat remeh. Barakallahu fikum. Apalagi perkara-perkara besar. Sehingga seorang datang menenteng kepalanya sendiri dan memegang tangan orang yang telah membunuhnya dulunya di dunia. Menghadap Allah Subhanahu wa taala sambil mengatakan, "Ya Rabbi, sal hada lima qatalani atau ala ma qatalani." Wahai Rabbku, tanya orang ini atas dasar apa dia membunuh aku dulunya di dunia. Baik. Masya Allah. Biar Allah Subhanahu wa taala, jadi semua perkara-perkara yang dulunya diperkarakan, diperselisihkan, dipersengketakan di dunia, masalah apa saja? Masalah darah. Barakallahu fikum. Darah, nyawa, dan yang lainnya seperti pemukulan, tay penganiayaan, tay sampai mengantarkan kepada kematian, penganiayaan tertumpahnya darah sampai pada kematian. Barakallahu fikum. Perkara ini. Kemudian yang kedua, perkara harta benda. Harta benda, kita mengambil hak orang lain atau kita tidak menyerahkan hak orang lain yang sebenarnya kita harus tunaikan, maka semuanya akan kita kembalikan. Barakallahu fikum. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Disyakarkan kalian akan kembalikan hak-hak itu kepada pemiliknya. Barakallahu fikum. Dan dibayar semuanya dan dikisas semuanya. Barakallahu fikum. Adapun manusia ya dibayar, dibayar kejahatannya, kezalimannya dengan amal saleh. Adapun binatang ya dikisas. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah SAW, la tu'addunnal huquqa ila ahliha hatta yuqala lisyatil jalha'i minasyatil qarna. Sampai kambing pun dibangkitkan nanti di hari kiamat. Bukan cuma orang, kambing pun. Sampai kambing yang dulunya ditandung di dunia, kalah dia karena tidak ada tandungnya. Nanti di hari kiamat dipasangi tandung dan disuruh menandung kambing yang dulunya pernah menandung dia di dunia. Kemudian setelah itu dijadikan mereka tanah kembali. Inilah orang-orang kafir. Ketika melihat kejadian ini, mereka langsung mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Hewan ya kembali, karena tidak mukallaf sesungguhnya. Yang mukallaf adalah manusia dan jin ini. Maka mereka pun akan hidup kekal, yakni jin dan manusia. Imma fi na'imil akhirah, wa imma fi adabil akhirah. Apakah dia di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, atau dalam neraka yang penuh dengan siksaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan memutuskan keputusan-keputusan. Siapa yang barakallahu fikum menganiaya dan siapa yang dianiaya. Siapa yang zalim dan siapa yang terzalimi. Awalam ya'lamu kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Nabi dzalika ayatin la yasma'un. Tidakkah mereka mendapatkan petunjuk hidayah untuk mereka? Bahwa dulunya ada orang-orang yang telah kami binasakan dari generasi-generasi sebelumnya yang mereka lewati tempat tinggalnya. Barakallahu kaum Ad, kaum Samud, barakallahu kaum Nyalud. Dilewati oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka melakukan perjalanan untuk berniaga. Barakallahu. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa dulunya penduduk ini demikian-demikian kisahnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kezalimannya, karena kesyirikannya, karena penyimpangannya. Baik. Inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka tidak mendengar kabar-kabar tentang kejadian-kejadian itu? Baik. Apakah mereka tidak mendengarkan peringatan-peringatan itu? Baik. La haula wa la illa billah. Awalam yaru anna nasuqul ma' ila al-ardil juruzi fa nukhriju bihi zar'a. Apakah mereka tidak memperhatikan, tidak melihat annana suqul ma'a ila al-ard al-juruzi, bahwa kami menggiring air itu melalui awan ke negeri yang kering kerontang. Baik. Ardil juruzi panukhriju bihi zar'a, dengan air yang kami turunkan tadi kami keluarkan ketumbuhan, baik, pepohonan, baik, tanam-tanaman, masyaallah, takum minhu an'amuhum wa anfusuhum, yang dengan ditumbuhkannya tumbuhan ini, pepohonan ini, rumputan ini, binatang-binatang ternak mereka memakannya sehingga menjadi sehat, berkembang biak. Wa anfusuhum, dan juga mereka memakan dari tumbuhan itu, buah-buahannya, biji-bijiannya, dedaunannya yang mereka jadikan sayur. Apalah yubusiru, tidakkah mereka melihat bahwa sangat dimudahkannya mereka dan difasilitasinya mereka untuk menjalani kehidupan ini, masya Allah. La haula illa billah. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Orang-orang musyrikin meminta segera, kapan itu adab? Kalian menakut-nakuti kami. Kalau kami tidak beriman, kami akan diadab. Mana itu adab? Mana? Mana adab itu? Masya Allah, dengan kungahnya, dengan angkuhnya, sombongnya mereka menantang. Mana? Subhanallah. Matahadzal fatin kuntum shadiqin, jika kalian benar wahai para rasul, yang aku nabi, mana kalian mengatakan kalau kami tidak beriman, kami akan diadab oleh Allah SWT, mana itu adab? Subhanallah. Adab itu bukan di tangan nabi, bukan di tangan rasul, barakallahu fiik. Anda diberi tangguh sementara agar supaya Anda kembali, karena kalau adab sudah datang, maka sudah tidak lagi jalan keluar dan lagi jalan untuk mendapatkan keselamatan. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladziina kafaru iimanuhum wa la hum yunzarun. Katakan, katakan kepada mereka, katakan kepada mereka, yaumul fatihah, yang ketika azab itu turun di dunia ini, tablayan alladziina kafaru iman, pada saat itu mereka baru mau beriman, tidak lagi manfaatnya. Kalau mereka sudah melihat azab, tidak akan ada lagi manfaatnya mereka beriman. Baik. La yaqul alladziina kafaru iman wa la hum yunzarun, dan mereka tidak lagi diberi tangguh. Baik. Tidak lagi ada kesempatan, sudah terlalu panjang kesempatan itu diberikan kepada Anda untuk kembali, untuk tobat. Baik. Ada batasannya. Ketika batasannya itu sudah sampai khas, iman Anda tidak ada lagi manfaatnya. Barakallahu fiik. Fa'aridan muntadirinnahum muntadirun, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai rasul, berpalinglah dari mereka. Jangan kau pikirkan tentang mereka ini. Bahwa mereka berdusta, mendustakan kebenaran ini. Mereka merecoki kebenaran, menentang kebenaran, menghalangi kebenaran. Muntadir, silakan kau menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah lakukan atas mereka para pendusta ini? Innahum muntadirun, dan mereka juga akan menunggu, menunggu adab Allah Subhanahu wa taala. Menunggu siksaan Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum hari akhirat. Masyaallah. Fa'aridan muntadirin, innahum muntadirun. Selesai salat sudah, barakallahu fikum. Surah Sajadah. Masyaallah. Yang ini biasa dibaca, barakallahu fikum, di hari Jumat. Hari bilang tanzil as-sajadah, barakallahu fikum. Karena ini pembahasannya tentang masalah penciptaan langit dan bumi dan penciptaan manusia, barakallahu fikum. Jadi diingatkan kita di subuh hari tentang masalah penciptaan manusia, penciptaan alam semesta ini, barakallahu fikum, keimanan dan ketakwaan serta balasannya, barakallahu fikum, sehingga hari Jumat Tain, yang merupakan hari ditegakkannya hari kiamat. Barakallahu fiik. Penciptaan dan kebangkitan. Tain, di rakaat pertama dan di rakaat kedua kita baca Barakallahu'alaikum surah Al-Insan. Baik. Masya Allah, kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.